Bagaimana cara meluruskan shaf? Meluruskan shaf dengan meratakan sesuai dengan mata kaki. Ya, sesuai dengan mata kaki, sejajar dengan mata kaki yang lain, insyaallah akan lurus. Jangan ujung jari depan, karena panjangnya telapak kaki orang berbeda-beda. Sehingga yang menjadi patokan adalah apa? Mata kaki.